Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Aba ba'd Qala al-muallifu as-syaikh Abdullah Abdurrahman bin Nasir as-Sa'di Rahimahullahu ta'ala Wa amma Munasabatu Tashbihil wahyi Bil-ghaythi Fakadhalik Adapun hubungan antara ya wahyu dengan hujan, Allah Subhanahu wa taala membuat perumpamaan antara wahyu dengan hujan. Li'annal ghaitsa fihi hayatul ardi wal ibadi wa arzaquhum al-hissiyah. Karena hujan itu adalah kunci dari kehidupan bumi, kehidupan para hamba Allah Subhanahu wa taala dan rizki-rizki mereka secara hissiyah, secara indrawi. Karena rizki itu ada secara hissiyah, ada secara ma'nawiyah. Rizki hissiyah, rizki yang secara indrawi adalah makanan, minuman yang kita konsumsi, itu semua adalah rizki dari Allah Subhanahu wa taala, pakaian, tempat tinggal, kendaraan dan seterusnya, kesehatan, semuanya. Adapun rizki ya al-arzaq al-ma'nawiyah, rizki yang maknawi, itu adalah seperti keimanan, hidayah, taufik dan seterusnya. Wal wahyu fihi hayatul qulubi wal arwah. Sedangkan wahyu itu adalah kunci kehidupan hati dan ruh manusia. Wa madatu arzaqihim al ma'nawiyah, dan kunci dari rizki maknawi mereka. Maka di sini itu mengapa dikaitkan antara wahyu dengan hujan. Sebagaimana hujan adalah kunci dari kehidupan kita di muka bumi ini, kunci dari rizki yang bersifat hissi, yang bersifat indrawi, maka demikian pula wahyu itu adalah kunci kehidupan hati kita. Ya, kalau hujan kunci kehidupan badan kita, maka wahyu adalah kunci kehidupan hati kita dan ruh kita. Dan kunci dari rizki maknawi, yaitu hidayah, taufik, iman, Islam, dan seterusnya. Sehingga orang yang hanya memperhatikan rizki yang secara indrawi saja, orang yang hanya memperhatikan kehidupan badannya saja, maka ya dia adalah orang-orang yang merugi. Ya, dia tidak tahu bahwa ada kehidupan dan ada rizki selain yang bersifat indrawi hanya untuk badannya tersebut. Wa kadzalika masallallahu kalimat at-tauhid bisyajaratit thayyibah allati tu'ti ukulaha kullahin bi'izni rabbiha. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala memberikan perumpamaan kalimat tauhid la ilaha illallah dengan syajarah thayyibah, pohon yang baik. Allati tu'ti ukulaha kullahin, yang memberikan buahnya dalam setiap waktu, dalam setiap musim, bi izni rabbiha, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Yaitu dalam firman Allah Subhanahu wa taala, alam taru kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibatin asluha thabitu wa far'uha fis sama tu'ti ukulaha kullahin bi idzni rabbiha wa yadribullahu al-amthala lin-nasi la'allahum yatadhakkarun wa yadribullahu al-amthala lin-nasi la'allahum yatadhakkarun. Maka di sini ya Allah Subhanahu wa taala berfirman, apakah engkau tidak melihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan perumpamaan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibatin. Kalimat yang baik dengan pohon yang baik. Kalimat yang baik yakni tauhid. Kalimat tauhid, ya. Kalimat tauhid la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala, kasyajaratin thayyibatin, seperti pohon yang baik. Asluha thabit wa far'uha fis sama. Akarnya itu kokoh, sedangkan cabangnya, ya, akar dan batangnya itu kokoh, sedangkan cabangnya itu, ya, ranting-rantingnya itu di langit. Tu'ti ukulha kullahin bi'izni rabbiha, memberikan buahnya pada setiap musim, pada setiap waktu dengan izin Rabb-nya. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan perumpamaan kepada manusia agar mereka yatadzakkarun, yakni agar mereka ingat, agar mereka mendapatkan reminder, agar mereka, ya, mengingat tentang keutamaan dan keutamaan kalimat tauhid dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini, ya, kalimat tauhid la ilaha illallah diumpamakan dengan pohon yang baik. Maka fakadzalika syajaratut tauhid tsabitah biqalbi sahibiha. Ketika pohon yang baik tersebut disebutkan di ayat tadi, akar dan batangnya itu kokoh, akarnya menghujam di tanah, di bumi, maka demikian pula pohon tauhid itu kokoh di hati orang yang bertauhid tersebut. Dia tidak labil. Tauhidnya dibangun di atas ilmu. Ketauhidannya dibangun di atas ilmu, ya, sehingga tidak mudah untuk diombang-ambing oleh syubhat. Tidak mudah untuk tumbang karena angin. Angin syubhat. Ya, maka semakin berilmu seseorang, maka semakin kuat akar-akar dan batang dari pohon tauhid tersebut. Maka thabitah biqalbi sahibha ma'rifatan wa tasdiqan wa imanan wa iradatan limujibiha. Kokoh di hati orang yang bertauhid tersebut secara ilmu, secara tasdik, dia sangat membenarkan ketauhidan Allah Subhanahu wa taala. Wa imanan, dia mengimani tauhid tersebut. Wa iradatan limujibiha, dan dia sangat, ya, menginginkan atau, ya, sangat meniatkan apa-apa yang menjadi atau apa-apa yang mengkonsekuensikan ketauhidan Allah tersebut. Ya, ini bisa dibaca mujib atau mujab, ya. Jadi dia sangat meyakini dan membenarkan dan mengimani hal-hal yang menjadi landasan dari ketauhidan Allah Subhanahu wa taala, ini Al-Qur'an dan As-Sunnah, dan juga kebesaran Allah Subhanahu wa taala, ya, dan juga semua dalil yang mengkonsekuensikan tauhid, baik dalil naqli ataupun dalil akli. Atau dia sangat mengimani dan meyakini dan menghendaki untuk melakukan apa yang menjadi konsekuensi dari tauhid. Ya, apa yang menjadi konsekuensi dari tauhid, yaitu amal soleh. Dan amalan-amalan kebaikan yang lainnya. Baik itu ibadah mahdhah ataupun ghair mahdhah. Maka di sini, ya, semakin seseorang itu berilmu, maka semakin kokoh imannya, semakin kokoh landasan atau akar dan batang dari pohon tauhid tersebut. Wa tu'ti ukulaha wa huwa manafi'uha kulla waqtin. Dan pohon tauhid tersebut akan memberikan buahnya, yakni manfaatnya di setiap waktu. Minan niyatit thayyibah, berupa niat yang baik. Wal akhlaqiz zakiyah, dan akhlak yang terpuji. Wal a'malis salih, dan amalan saleh. Wal hadi al mustaqim, dan petunjuk yang lurus. Maka ini buah dari ketauhidan itu banyak sekali, ya. Niat yang lurus hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak menginginkan, ya, pujian manusia, atau dia tidak menginginkan harta benda dan seterusnya. Dengan amalan ibadahnya dia menghendaki keridhaan Allah Subhanahu wa taala saja. Kemudian juga, ya, akhlak yang terpuji, amalan yang soleh, petunjuk yang lurus, ini diantara buah dari tauhid. Maka ketauhidan itu sangat berhubungan dengan adab dan akhlak. Ketauhidan itu sangat berhubungan dengan amalan yang soleh. Ada orang yang mempelajari tauhid, maka harusnya adab dan akhlaknya menjadi baik, dan amalan solehnya menjadi lebih baik. Dan juga, ya, tauhid itu bisa memberikan kita keteguhan ketika musibah. Ketika musibah terjadi atau sesuatu yang tidak kita inginkan terjadi, maka tauhid akan membuat kita teguh melakukan apa-apa yang Allah ridhai, walaupun dalam kondisi yang kita sedang tertimpa musibah tersebut. Kita meyakini bahwa itu adalah yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala, dan di baliknya pasti ada hikmahnya. Wa naf'a sahibaha, atau di sini, ya, wa naf'i sahibiha wa intifa'in nasibih. Ini termasuk buah dari tauhid, memberikan manfaat kepada orang yang bertauhid tersebut dan memberikan manfaat kepada manusia. Dengan seseorang bertauhid, maka dia akan membuat pribadi orang tersebut menjadi berubah, menjadi orang yang lebih baik, menjadi orang yang memiliki adab dan akhlak, menjadi orang yang memiliki karakteristik-karakteristik yang baik. Kalau sebelumnya pendusta, ketika dia benar-benar mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, dia menjadi orang yang jujur. Ketika sebelumnya tidak amanah, ketika sebelumnya, ya, memiliki kemunafikan, maka ketika dia bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia menjadi orang yang jauh dari sifat-sifat buruk tersebut. Demikian pula manusia akan mengambil manfaat dari orang yang bertauhid. Dia tidak akan berbuat zalim, dia tidak akan berbuat curang, dia tidak akan berkata dusta, dia tidak akan mengadu domba, dia tidak akan korupsi, dan seterusnya. Ya, jadi, na'am, ada hubungan antara tauhid dengan kemudahan seseorang, dimudahkannya seseorang untuk menjauhi maksiat. Maka ketika seseorang bertauhid, apalagi ketika tauhid tersebut tersebar di penjuru negeri, orang-orangnya bertauhid, rakyatnya bertauhid, satu negeri bertauhid, menjadi Indonesia bertauhid, maka negeri tersebut akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala biiznillah. Mengapa? Orang yang bertauhid, dia tidak akan melakukan hal-hal yang selama ini orang-orang ya menganalisa itu hancurnya, penyebab hancurnya suatu negeri, korupsi, pembunuhan, kezaliman, ya, khamr, narkoba, zina, pembunuhan tadi disebutkannya, baik dengan segala macamnya. Maka di sini ini karena ketika itu tersebar, maka itu berarti tauhid tidak belum tersebar di rakyat di negeri tersebut. Karena ketika seseorang itu benar-benar bertauhid, ketika rakyat itu benar-benar bertauhid, maka hal-hal tersebut ya, biiznillah, akan sangat susah untuk terjadi. Biiznillah. Dan ulil amri ketika bertauhid, maka dia akan menerapkan apa yang Allah perintahkan untuknya dan menjauhi apa yang Allah larang darinya. Ya, menerapkan syariat Allah Subhanahu wa taala itu adalah kunci dari keberkahan kehidupan sebuah negeri. Wa hiya sa'idatun ila sama. Di saat yang sama, pohon tauhid tersebut naik ke atas langit. Yani menjulang tinggi ke atas langit pohonnya. Li ikhlasi sahibiha wa ilmihi wa yakini. Karena keikhlasan orang yang bertauhid tersebut dan karena ilmunya dan keyakinannya. Jadi amalan seseorang itu akan naik ke atas langit, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Amalan tersebut menjadi sah dan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala ketika orang tersebut bertauhid. Itu syarat utama ibadah, amalan ibadah dan amalan-amalan soleh lainnya itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah ya perumpamaan, makna dari perumpamaan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibatin. Kalimat yang baik diumpamakan dengan pohon yang baik. Asluha sabit wa far'uha fis sama. Akar dan batangnya itu kokoh sedangkan cabangnya menjulang ke atas langit. Ya, menjulang ke langit. Tu'ti ukulaha kullahinin. Memberikan buahnya pada setiap waktu biizni rabbiha, dengan izin Rabb-nya. Naam. Orang yang bertauhid, dia akan merasakan buah dari ketauhidannya tersebut di setiap waktu. Dia tidak perlu, ya, tidak perlu teori-teori motivasi yang ada di kalangan manusia. Dia cukup membuka Al-Quran, membaca hadis, menerapkan isinya. Itu adalah kalimat-kalimat yang sudah cukup bagi dia untuk menenangkan dan memotivasi hatinya. Ya, maka itu yang kita sebutkan tadi, tauhid akan memberikan keteguhan pada seorang hamba. Keteguhan baik ada musibah ataupun ketika ada ya kebahagiaan. Berapa banyak orang yang diberikan kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa taala kemudian lalai. Kemudian terlena. Ya. Kemudian merayakannya dengan kemaksiatan dan seterusnya. Contoh gampang. Lulus SMA, ngapain? Coret-coret baju. Kemudian, muter-muter di jalan, hura-hura. Apalagi yang dekat dengan pub. Wah, astagfirullah. Kemudian ke pub ya, ngesisa. Dan seterusnya. Allahu musta'an. Ini diberikan kebahagiaan, kemudian dia labil, kemudian ya. Itu karena ketauhidannya tidak kokoh. Orang yang diberikan kebahagiaan, kemudian dia bertauhid, ya, dia adalah orang yang bertauhid, maka dia akan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dia meyakini bahwa ini adalah nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang seperti ini keadaannya kira-kira apakah dia pasti, apakah dia mau hura-hura seperti yang dilakukan oleh sebagian orang? Tidak mungkin. Ketika diberikan harta, ketika diberikan jabatan yang tinggi, apakah kemudian dia akan menggunakannya untuk kemaksiatan dan hal-hal buruk lainnya? Tidak. Ya. Orang yang bertauhid, maka dia akan semakin tawaduk dan semakin memperbanyak amalan ketaatan ketika dia mendapatkan nikmat-nikmat tersebut. Maka itulah mengapa disebutkan di sini tu'ti ukulaha kullahinin biizni rabbiha. Memberikan buahnya pada setiap waktu dengan izin Rabb-nya. Karena semua yang terjadi harus atas izin Allah Subhanahu wa taala. Ya. Adanya tambahan frasa biizni rabbiha membuat kita bersyukur karena kita telah melakukan amalan ketaatan, ya, membuat kita bersyukur karena bertauhid, kemudian melakukan amalan ketaatan karena ketauhidan kita tersebut, dan juga bersyukur karena Allah mengizinkan kita untuk melakukan amalan ketaatan tersebut. Mengizinkan kita untuk bertauhid dan melakukan amalan ketaatan tersebut. Jadi setiap kita membaca frasa biizni rabbiha dalam konteks, ya, orang yang melakukan amalan kebaikan biizni rabbiha, seperti misalnya ayat yang telah kita bahas sebelumnya, ya, kalau tidak salah, ya, di majelis ini, "Uma tasauna illa ayyasha Allah rabbul alamin." Uma tasaun illa ayyasha Allah. Mereka tidak bisa menghendaki kecuali setelah Allah kehendaki. Maka ini menunjukkan, ya, seseorang yang mengambil jalan hidayah, meniti jalan hidayah, melakukan amalan ketaatan, dia bertauhid. Maka itu semua karena dia memilihnya, kemudian Allah mengizinkan dia untuk melakukannya. Maka ini setiap kita membaca ayat-ayat atau frase-frase seperti ini adalah mengingatkan kita untuk, ya, lebih bersyukur bahwa Allah Subhanahu wa taala menghendaki kebaikan untuk kita. Umatsallallahu syirka wal musyrika bi anna man ittakhadha ma'allahi ilahan yata'azzazu bihi wa yas'umu minhu an-naf' wa daf'a ad-darar fi da'fihi wa wahnihi kal 'ankabut ittakhadhat baitan wa huwa ahwanul buyut wa awhaha famasdadat bi ittikhadhi illa da'fan ila da'fiha. Allah Subhanahu wa taala memberikan perumpamaan tentang syirik dan orang yang berbuat kesyirikan, musyrik, seperti orang yang, ya, yakni orang tersebut musyrik mengambil ilah selain Allah Subhanahu wa taala, mencari izzah dari selain Allah tersebut, mencari, ya, kesuksesan dan kejayaan pada selain Allah. Kemudian dia mengklaim bahwa selain Allah tersebut bisa memberikan manfaat dan menghilangkan madarat, mencegah madarat. Maka lemahnya perbuatan yang dilakukan ini, ya, lemahnya kesyirikan yang dilakukan oleh orang ini seperti lemahnya laba-laba yang membuat sarang, yang membuat rumah untuk dirinya. Wa huwa ahwanul buyut, wa huwa awhanul buyut. Yani sarang laba-laba itu adalah rumah yang paling lemah. Ya, wa awhaha, yani paling lemah, paling rapuh. Famasdadat bittikhathi illa da'fan ila da'fiha. Tidaklah seseorang itu bertambah kesyirikannya kecuali bertambah kelemahannya. Semakin dia lemah, semakin dia melakukan kesyirikan. Kadzalikal musyrik mazdada bi ittikhadhihi waliyan wa nasiran min dunillah illa da'fan. Demikian pula musyrik tidaklah dia bertambah kesyirikannya dengan mengambil wali atau penolong selain Allah Subhanahu wa taala kecuali bertambah kelemahannya. Li'anna qalbahu inqata'a 'anillah, karena hatinya itu terputus dari Allah Subhanahu wa taala. Maka itu mengapa ya, karena kesyirikan itu di sini disebutkan semakin memperlemah seseorang. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Matsalul ladzina ittakhadhu min dunillahi awliya kamatsalil ankabut." Perumpamaan orang-orang yang menjadikan penolong selain Allah Subhanahu wa taala, yakni berbuat kesyirikan, "Kamatsalil ankabut," seperti laba-laba ittakhadhat baitan, yang sedang membuat sarang. Wa inna awhanal buyuti labaitul ankabut, karena sesungguhnya rumah yang paling lemah itu adalah sarangnya laba-laba. Lau kanu ya'lamun, seandainya mereka mengetahui. Maka di sini ya, tauhid kita sebutkan, tauhid memberikan keteguhan, sebaliknya kesyirikan memberikan kelemahan. Tauhid meneguhkan hati seseorang, sebaliknya kesyirikan melemahkan hati seseorang. Mengapa? Li'anna qalbahu inqata'a 'anillah, karena hatinya terputus dari Allah Subhanahu wa taala. Dia bisa bersandar kepada Allah, dia justru bersandar kepada dukun. Kepada syekh yang dia ibadahi tersebut. Wali yang dia ibadahi tersebut. Kuburan yang dia sembah tersebut. Berhala yang dia sembah tersebut. Padahal, ya, telah kita sebutkan sebelumnya, Allah Subhanahu wa taala telah menafikan hubungan sebab akibat antara itu semua. Tidak ada hubungan sebab akibat antara berbuat syirik, meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala dengan terpenuhinya apa yang kita minta tersebut. Gak ada hubungan sebab akibat antara ini, dua hal ini. Di saat yang sama, tidak ada sebab yang zahir, dan tidak ada sebab sama sekali, baik zahir ataupun khafi, ya, tidak ada sebab sama sekali yang menghubungkan antara kesyirikannya tersebut dengan kebahagiaannya dan terpenuhinya hajatnya tersebut. Di saat yang sama dia justru menyandarkan hatinya pada hal yang dia ibadahi tersebut selain Allah tersebut. Padahal di saat yang sama dia bisa menyandarkan hatinya pada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yani tidak ada alasan mengapa dia kemudian mengarahkan tawakalnya hatinya kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Mengapa dia kemudian bersandar, menyandarkan hatinya kepada selain Allah, sementara di saat yang sama dia bisa menyandarkan hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini enggak ada alasan, enggak ada uzurnya. Apa uzurnya? Bukankah Allah Subhanahu wa taala yang mampu menjawab doa? Bukankah Allah Subhanahu wa taala yang maha besar, yang menguasai dan menetapkan seluruh perkara yang ada di alam semesta? Apa uzur kita, apa uzur mereka untuk kemudian mengarahkan tawakal hatinya tersebut kepada selain Allah Subhanahu wa taala? Tidak ada. Tidak ada uzurnya. Wa man qata'a qalbuhu 'anillahi hallahu dha'f min kulli wajhin. Barang siapa yang hatinya terputus dari Allah Subhanahu wa taala, maka kelemahan akan menimpa hatinya. Kelemahan akan menimpa dirinya dari segala sisi. Wa ta'alluquhu bil makhluq zadahu wahnan ila wahni. Ketergantungannya kepada makhluk, bersandarnya dia kepada makhluk, maka dia itu akan membuat ya, menambah wahan pada dirinya, menambah lemah dirinya, menambah hina dirinya. Fa'innahu attakala alaih wa dhanna minhu husulan manafi' fakhaba dhannuhu wa anqata 'amalu. Maka dia bersandar kepada selain Allah tersebut, bersandar kepada makhluk tersebut, dan dia berpikir bahwa dengan bersandarnya dia pada makhluk tersebut, dia akan mendapatkan manfaat. Maka sungguh salah apa yang dia sangkakan tersebut. Ya. Dan harapannya itu hanyalah harapan yang sia-sia. Jadi lemah. Mengharapkan pada sesuatu yang tidak bisa apa-apa. Itu lemah sekali. Ya. Itulah mengapa kita sebutkan tauhid memberikan keteguhan. Sedangkan syirik memberikan kelemahan pada seseorang. Wa ammal mu'min fa'innahu qawi. Ya, fa'innahu qawiyun billahi biquwati imanihi wa tauhidih. Adapun mu'min. Maka dia itu adalah orang yang kuat. Karena Allah Subhanahu wa taala dengan ya kuatnya imannya dan ketauhidannya. Wa ta'alluquhu billahi wahdahu alladhi biyadihi al-amr. Ya biquwwati wa imanihi wa tauhidihi wa ta'alluqihi billah wahdahu. Ya dia juga kuat karena dia tergantung, dia bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Yang seluruh perkara ada di tangan Allah. Ya, seluruh manfaat dan daf'id darar, pencegahan dari datangnya mara bahaya, semuanya ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa mutasarrifun fi ahwalihi kulliha. Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang mengatur seluruh perkaranya, semuanya. Kal 'abdil ladzi 'ala siratin mustaqim fi aqwalihi wa af'alihi. Seperti seorang hamba yang berada di jalan yang lurus dalam perkataannya dan perbuatannya. Muntaliqul iradah. Muntaliqul iradah hurran an raqqil makhlukin. Ya, muntaliqul iradah hurran an raqqil makhlukin. Maka dia hatinya tersebut menjadi bebas, merdeka, ya, tidak tunduk pada penghambaan kepada makhluk. Ghairu muqayyad lahum biwajhin minal wujuh, tidak tergantung pada mereka sama sekali. Bikhilafil musyrik, berbeda dengan orang musyrik. Fa innahu kal abdil asam al abkam. Dia seperti orang yang tuli dan bisu. Alladhi huwa kull alladhi huwa kallun ala maulah. Ya, yang sangat bergantung kepada majikannya, hina di hadapan majikannya tersebut. Aina ma yuwajjihu la ya'ti bi khairin. Kemanapun majikannya tersebut mengarahkannya, maka tidak memberikan kebaikan. Li'anna qalbahu mutaqayyid lil makhlukin, karena hatinya itu terikat dengan makhluk. Mustarikun lahum, ya, menghambakan dirinya kepada mereka, mengikatkan dirinya sendiri kepada, membelenggu dirinya sendiri kepada mereka. Laisa lahun tilak wa tasarruf fil khair, tidak punya kebebasan ya sama sekali dalam perbuatannya sehingga dia tidak bisa mendapatkan kebaikan. Famithluhu aidan kalladhi kharra minas sama' fatakhattafathu at-tuyur wa mazzaqathu kullu mumazzaq. Demikian pula permisalannya adalah seperti yang jatuh dari langit kemudian disambar oleh burung sehingga dicabik-cabik sehingga hancur sehancur-hancurnya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yusyrik billahi fakaannama kharra minas sama' fatahtafuhu at-tayru aw tahwi bihir rih fi makanin sahiq." Ya, orang yang berbuat kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, fakaannama kharra minas sama, seperti orang yang jatuh dari langit kemudian disambar oleh burung atau diterbangkan oleh angin ke tempat yang jauh, hancur sehancur-hancurnya, jatuh dari langit. Maka di sini ini pemisalan untuk orang musyrik. Dia tidak punya sandaran sehingga ketika disambar oleh burung atau diterbangkan oleh angin, tidak ada yang bisa menolongnya. Tidak punya sandaran, tidak punya keteguhan. Wa haula'i allazi za'amu annahum alihah yanfa'una. Naam. Ini panjang lagi insyaallah. Kita mungkin tunda pembahasan paragraf ini dan seterusnya ke pertemuan berikutnya insyaallah ya. Maka di sini kita simpulkan ya, faedah yang kita dapatkan dari paragraf-paragraf ini, kita belajar dari perumpamaan yang Allah sebutkan di Al-Qur'an ya, bahwa ketauhidan itu memberikan keteguhan seperti pohon yang kokoh. Seperti pohon yang kokoh, akar dan batangnya itu kokoh, sementara cabangnya menjulang di langit. Antum kalau bayangkan ada pohon seperti ini, Masya Allah, besarnya. Seperti itulah kekokohannya. Coba lihat, pohon yang kokoh, akar dan batangnya di bumi, cabangnya, rantingnya, daunnya menjulang hingga ke langit. Tidak mengganggunya angin sama sekali. Burung-burung tidak mengganggunya. Adapun orang musyrik, bagaimana perumpamaan yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti orang yang jatuh dari langit. Disambar burung, diterbangkan angin, tidak punya pegangan, tidak punya keteguhan. Demikian pula ketauhidan seperti pohon yang kokoh berbeda dengan sarang laba-laba. Berbeda dengan sarang laba-laba yang sangat lemah. Bahkan tidak hanya terkena oleh tangan kita, terkena oleh binatang saja bisa jadi itu langsung hancur sarang tersebut. Tidak melindungi dari hujan, tidak melindungi dari panas, itulah sarang laba-laba. Ya. Maka inilah perumpamaan yang Allah sebutkan di Al-Quran tentang tauhid dan syirik. Allah membuat perumpamaan untuk hal yang sangat fundamental di dalam din, yaitu ketauhidan dan kesyirikan. Tujuannya adalah supaya kita semakin memahami apa itu ketauhidan, apa itu kesyirikan, keutamaan dari tauhid, bahaya dari kesyirikan. Tujuannya adalah supaya kita mudah untuk mentadabburi, mudah untuk merenungkan ya tentang ketauhidan dan kesyirikan tersebut, dan untuk ya memudahkan kita untuk mentadabburi Al-Qur'an. Maka ini di antara uslub Al-Qur'an, metode Al-Qur'an dalam mengajarkan, di antara metodenya adalah membuat perumpamaan. Metode yang lain menyebutkan kaidah umum. Laisa kamitslihi syai' wa huwas sami'ul basir. Itu di antara metode pengajaran Al-Qur'an, menyebutkan kaidah umum. Metode yang lain ini membuat perumpamaan. Ya, maka tadabburilah, renungkanlah perumpamaan-perumpamaan yang ada di Al-Qur'an, itu akan membuat kita semakin memahami makna dari apa yang diumpamakan oleh Allah tersebut. Hadza wallahu alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.